Satu persembahan sudah menyapa Anda, dulur-dulurku dari Lebak Siu tercinta. Kali ini saya panggilkan satu artisnya Adela yang bakal mengajak Anda bergoyang. Sing penting Lebak Siu tetap damai betul. Sherly KTI Adela.